Dia bukan sekedar kata mutiara, tersusun indah, enak didengar telinga. Terasa mendayu-dayu, menggoyang kesana kemari, mengangkat ke atas, tapi lengah sedikit engkau tersentak jatuh ke bawah, porak-poranda, tak berdaya, bercucuran air mata yang tak tahu kapan hentinya. Ya, itulah cinta kalau dia sekedar kata-kata. Cinta memerlukan sebuah keberanian untuk mengabaikan diri, mengakui pasangan. Cinta adalah sebuah perbuatan apa yang kau kerjakan, lakukan dalam kehidupan. Cinta itu harus terlihat, tetapi terasa juga dalam kehidupan. Terlihat dalam bentuk apa yang kau kerjakan, terasa sampai menyentuh sanubari yang paling dalam. Tapi cinta itu juga terukur, bisa diketahui seberapa besar rasa tanggung jawab yang ada di sana. Dan dia teruji, tidak termakan oleh waktu, apalagi sekedar situasi. Cinta kalau sekedar kata-kata mutiara yang datang hanya malapetaka. Cinta memang tak selalu manis, tapi pahit bukan malapetaka. Dia bagian daripada sebuah proses untuk membawa tiap kita menemukan cinta yang semestinya. Alangkah indahnya jika cinta ada di kehidupan kita, menjadi milik kita. Karena dunia akan terasa indah, melangkah menjadi tak susah, menggapai masa depan bukan lagi sekedar impian, karena dia akan terwujud dalam kenyataan. Karena cinta bukan lagi sekedar kata. Bersama saya, Bigman Sirait.